Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا يا ربنا من أهل العلم أعنا على العمل بالعلم على العمل بالعلم واحشرنا يوم القيامة مع زمرتي ulama'ikal amirin wa du'atikal mukhlisin ma'a habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan bimbingan Syekh Salim Ibn Sumair dengan kitab Safinatun Najahnya. Kita kemarin bicarakan tentang waktu-waktu yang diharamkan di dalam waktu tersebut untuk melakukan sholat, yaitu ada 5 waktu setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari, mulai dari terbit matahari hingga meninggi matahari setinggi tombak. Kedua adalah setelah sholat asar. Keempat adalah saat menguningnya matahari menjelang terbenam hingga terbenam matahari. Yang kelima adalah waktu istiwa, waktu matahari di atas kepala kita. Akan tapi yang harus diketahui bahwasanya yang diharamkan dari semua sholat-sholat itu hanya 2 sholat saja. Jangan seperti sebagian orang yang salah faham, lalu dikira semua sholat diharamkan di waktu itu. Yang diharamkan hanya 2 sholat saja. Yang pertama sholat sunat mutlak, sholat sunat yang tidak tertentu waktunya. Sholat sunat mutlak yang bebas dilakukan di kapan saja kecuali di waktu 5 tersebut. Sholat yang gak pakai nama lah, bahasa sederhananya seperti itu. Yang kedua adalah sholat yang sebabnya adalah mutaakhir, yang sebabnya adalah di belakang. Sholat dulu baru sebabnya dilakukan. Selebihnya adalah boleh dilakukan setelah asar, setelah subuh. Baik, kemudian di antara sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah sebab mutakhir itu yang diharamkan dilakukan di 5 waktu tersebut. Akan tetapi, nah ini tambahannya hari ini, spesial Masjidil Haram, tidak ada keharaman sholat apapun, nggak ada waktu yang diharamkan di sana. Untuk Masjidil Haram tidak ada waktu yang diharamkan melakukan sholat sunnah. Apakah sholat sunnah mutlak di waktu setelah sholat asar atau apa saja? Ini menurut madhab kita Imam Syafi'i, spesial Masjidil Haram tidak ada larangan melakukan sholat, baik sholat sunat mutlak atau sholat sunat sebab mutakhir. Agar tapi kita tetap harus waspada menjaga supaya tidak serba salah di sana. Sebab yang kalau kita umroh itu tidak semuanya yang umroh dengan kita itu orang yang ngerti ilmu. Jangankan ke orang awam, santri saja kan ada yang salah faham masalah begini. Jangankan orang awam, artinya mungkin sekali kita melakukan sholat setelah sholat asar di sana nanti ditegur. Mungkin karena madhabnya berbeda dengan kita atau dari kita tapi tidak faham. Baik, akan tapi ilmu yang penting kita pegangi dulu dan amalkan ilmu, dan jangan peduli setelah itu. Artinya kita harus kuat berpegang dengan ilmu. Inilah. Kemudian yang kedua, sholat, 2 sholat, yaitu sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, Itu kan tidak boleh di lima waktu, di antaranya adalah waktu istiwa. Lagi-lagi, waktu istiwa. Kalau di hari Jumat, sudah tidak ada lagi keharaman itu. Biarpun tadi sudah dijelaskan bahwasanya keharaman sholat di waktu istiwa ini susah sekali didapat, karena waktu istiwa itu sangat singkat sekali. Itu tadi kecuali orang yang memang menunggu matahari tepat di atas kepalanya, nunggu. Kalau sudah matahari langsung truk istiwa, langsung Allahu Akbar. Hampir tidak ada orang melakukan seperti itu. Baik. Setelah selesai masalah waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat di dalamnya, sekarang bab baru. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumi fid darain amin ila anqal. Saktatus salati, saktat di dalam salat sittatun, ada 6. Ini sunnah untuk kita lakukan. Saktat itu diam sesaat. Diam sesaat di dalam salat. Yang pertama diamalkan biar tidak lupa, baina takbiratul ihram wa tu'ail iftitah. Antara Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Antara Allahu Akbar dengan kabira ini harus ada jeda. Saktah ini jeda. Jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sah, enggak apa-apa. Cuma alangkah indahnya kalau kita bisa mengamalkan satu sunnah kesempurnaan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Ada saktah Allahu Akbar, diam sesaat. Yang kedua adalah bainatu ail iftitah wa ta'awud. Setelah doa iftitah, doa iftitah ada banyak, di antara doa iftitah yang selama ini kita baca ada lagi doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotaya ya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Setelah selesai ini wajib doa iftitah ana minal muslimin. Setelah kabirum, sebelum setelah doa iftitah, sebelum baca a'udzubillah kabiru alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa qutu wasala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samaa'a wal ardha wal ardha hanifan muslima ma ana minal musyrikin. Nah, sama ma ana minal musyrikin, diam sesaat. Diam sesaat jeda baru mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu antara a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan Fatihah ada jeda dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam sejenak. Wa baina akhiril Fatihati wa amin. Waladdallin. Amin, bukan waladdallina amin, enggak langsung begitu. Waladdallin amin, ada saktahnya. Wa baina amin was surah, setelah amin baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya langsung juga sah. Mulai Allahu Akbar kabira alhamdulillahirabbil alamin, sampai satu nafas Allahu amin langsung baca sah. Ini hanya keutamaan saja sunnah. Wa baina surati war ruku', setelah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, ada jeda, diam sesaat. Itu namanya saktah. Ada 6 saktat, diingat, dihafal ya. Fasalun fasal. Al-arkan allati talzamuhu fiha tuma'ninatu 4. Rukun-rukun yang harus ada tuma'ninahnya dari rukun fi'li. Rukun fi'li, ada rukun qawliyah, ada rukun fi'li. Dari rukun-rukun fi'li yang sudah disebutkan, maka ada rukun fi'li yang harus ada tumak ninahnya.

Kalau wa'ala ali, ini saja tambahannya, namanya sunnah aba'at di dalam tasyahud, tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa'ala ali tok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di tasyahud akhir bagaimana hukumnya? Kamu tidak nyambung ngantuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di tasyahud akhir, apa hukumnya? Jangan ngantuk. Nah. Kalau ngantuk-ngantukan, punya lebih ngantuk. Bia tidak senang kalau sudah mulai ngantuk-ngantuk. Melek. Bawa cabai semuanya nanti. Taruh di matanya cabainya nanti. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di tasyahud yang pertama. Sunnah. Ab'ad. Kalau diturunkan tasyahud akhir wajib lah. Sekarang wa ala ali sayyidina Muhammad di rakaat di tasyahud yang akhir sunnah, tidak ada di yang pertama, ya enggak? Selesai. Wassalatu ala ali fi tasyahud akhir, selesai. Wal kunutu, kunut, kunut adalah sunnah ab'ad. Kunut membaca Allahumma hdini fi man hadait wa afini. Bagi yang hafal sunnah ab'ad itu pahalanya gede. Jangan sampai ada yang meninggalkan. Orang di Indonesia madzhab Syafi'i enggak pakai kunut. Kenapa? Tidak hafal. Kalau tidak hafal itu kemudian tidak kunut, itu bukan orang tidak hafal. Orang tidak mau ngaji. Kan dijelaskan, kalau yang gak hafal Allahumma hdini bisa diganti dengan doa apa saja. Lah kok gak bisa pakai doa apa saja? Gak pernah berdoa kali. Bukan gak pernah berdoa, Buya, gak pernah ngaji. Nah ini yang repot. Sekolah ilmu yang lainnya bisa. Tapi ilmu sholat gak bisa, bagaimana? Zalim kepada dirinya sendiri, wong sholat mudah kok. Apa yuk? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Kalau hafal, kalau tidak hafal, kasih aja doa yang paling masyhur di dunia dan di akhirat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, sah. Makanya kalau ada orang enggak kunut di Indonesia ini aneh, betul itu. Atau orangnya mulai aneh-aneh ikut bukan madhab Syafi'i. Atau enggak hafal kunut. Enggak hafal kunut pun enggak ada alasan menggulai Allah, boleh Rabbana atina. Enggak pernah ngaji. Terus hidupnya untuk apa? Kenal ustaz enggak, kenal majlis enggak. Padahal ngaji kan sebentar saja. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar dimanapun Anda berada, sisihkan waktu Anda untuk ngaji. Mohon maaf para pendengar, para pemirsa, kalau bahasa komunikasi dengan santri, Anda ikut-ikutan aja. Saya ngomongnya dengan santri. Karena kebanyakan santri di sini, para pemirsa di mana pun berada, Anda boleh ngikuti, tapi mohon maaf kalau bahasa kami bahasa dengan santri. Jangan sampai enggak ngaji. Nah, ini ringan kan seperti ini mudah. Kunut enggak bisa kunut ganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau malu jangan keras-keras biar enggak ketahuan kalau enggak hafal kunut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Memang enggak hafal. Tapi sunnah jangan ditinggalkan dong. Oh, madhab Syafi'i. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabi, ada wassallallahu ala sayyidina. Jadi membaca Allahumma hdini tok tapi tidak pakai selawat tetap sujud sahwi. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fa afait wa tanasa ape. Fa innaka taqdirul wajdu. Wassallallahu. Wassallallahu enggak pakai wassallallahu misalnya. Langsung rukuk. Langsung sujud, sholatnya sah. Tapi ngapain? Sujud sahwi, karena gak pakai sholat. Jadi sholawat di dalam kunut itu sendiri doa khusus. Doa kunut sendiri, sholawat doa sendiri di dalam berdiri kunut. Maka kalau ketinggalan sholat ala nabinya, sholat dan salam ala nabinya, sunnah kenapa? Sujud sahwi. Jadi yang ketujuh adalah wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalat mengawal sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Itu sunnah ab'ad. Dibaca waktu kunut. Kalau tidak dibaca ngapain? Sunnahkan sujud sahwi. Sujud sahwi caranya adalah seperti biasa. Sebelum mengucapkan assalamualaikum, sujud. Sudah selesai tasyahud, sujud dua kali.